Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amartakumullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengkaji manhaj salafus salih dari kitab mulia dengan manhaj salaf buah karya al-ustaz al-fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Kita masih berada pada bab yang ke-8 ya, tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah, yaitu di halaman 366 berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ini masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang akhlak. Nah, sekarang kita menuju pembahasan tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus, pensucian jiwa atau hati. Ini sebenarnya pembahasan yang sangat penting. Kenapa penting? Pertama, karena masalah hati ini adalah masalah yang utama sebenarnya, yang harus kita perhatikan. Kita wajib memperhatikan hati kita masing-masing, jiwa kita masing-masing. Enggak perlu kita perhatikan hati orang, enggak perlu kita perhatikan hati fulan, si fulan, si fulana. Kita perhatikan hati kita masing-masing. Karena nanti di akhirat yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya adalah hamba yang memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih, sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun apa illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tiada lagi berguna harta dan keturunan. Bayangkan, tidak berguna lagi kata Allah yang namanya harta dan keturunan, kecuali siapa? Hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Nah, ini yang pertama ini yang harus kita perhatikan. Karena diterima atau tidaknya amal-amal anggota tubuh ini semua tergantung dengan apa? Dengan hati. Dengan hati seorang, dengan hati si hamba itu. Ya, jadi kalau amal-amalnya secara lahiriahnya bagus, namun hatinya tidak bagus, yakni tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya percuma. Ya, la in asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin, dalam surat Az-Zumar ayat 65. Jika engkau berbuat syirik, yakni hati ini yang terpengaruhi dengan syirik, riya, sum'ah atau yang semisalnya, ujub atau yang semisalnya, ya, yakni apa kata Allah? La in asyrakta layahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, maka gugurlah amal, yakni pahala perbuatanmu, dan engkau kelak termasuk dari orang-orang yang rugi, rugi di negeri akhirat, tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat apa-apa. Ya, ini yang ya. Kemudian yang kedua, secara umum kita lihat kaum muslimin, lihat. Secara umum umat Islam, mereka memperhatikan lahiriah mereka. Ya, memperhatikan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu diperhatikan, ya. Perhatian betul dengan fisiknya, dengan tubuhnya. Perhatian betul dengan yakni dunianya, ya, rumahnya, kendaraannya dan lain sebagainya. Namun lupa dari memperhatikan hatinya itu. Lupa dari memperhatikan hatinya itu. Nah, inilah yang perlu kita ya sadari di sini. Kemudian yang ketiga, lebih khusus lagi, kita sebagai talabatul ilmi, para penuntut ilmu, ya, para penuntut ilmu, mungkin kita selama ini memperhatikan materi-materi agama yang lain. Ya, seperti materi akidah wajib kita perhatikan, kan begitu. Materi fikih kita perhatikan. Materi hadis, tafsir dan lain sebagainya kita perhatikan. Namun ada yang luput dari kita, yang lebih wajib kita perhatikan, yaitu yakni apa? Kalbu kita, hati kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al qalbu. Yang artinya, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pulalah anggota tubuhnya. Dan jika ia sudah rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu disebut dengan kalbu, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa dakwah yakni hati. Nah, inilah yang wajib kita perhatikan untuk kita sebagai talabatul ilmi, para penuntut ilmu, yakni kita perhatikan kembali hati kita masing-masing, agar apa yang kita kerjakan dengan anggota tubuh semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an menjelaskan hadis Nabi tadi, ya, apa kata beliau radhiyallahu ta'ala an, al-qalbu malikun, hati bagaikan raja. Ini perhatikan ini. Hati, ya, kalbu, kata beliau, malikun, bagaikan raja. Iza tabal malik wal a'da'u junuduh, dan anggota tubuh lainnya adalah prajuritnya. Iza tabal malik, tabatil junud. Apabila sang raja baik, baik pula prajuritnya. Wa iza khobutha al malik, khobuthatil junud. Dan apabila sang raja sudah jelek, sudah buruk, maka buruk pula prajuritnya. Nah, ini keterangan untuk menjelaskan tentang hadis Nabi tadi. Jadi wajib kita memperhatikan kalbu atau hati kita masing-masing, karena inilah sebagai penentu, penentu kebaikan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Sampai nanti di akhirat. Nah, sekarang saya bertanya kepada jamaah yang hadir di sini. Dari seluruh manusia yang Allah cipta, dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir, siapa yang hatinya paling baik dan paling bersih? Siapa yang hatinya paling baik dan bersih? Yaitu al-anbiya war-rasul, para nabi, para rasul alaihi mussalatu wassalam. Hati mereka adalah hati yang paling bersih. Hati yang paling baik itulah hatinya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan lebih khusus lagi adalah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Setelah kita mengetahui bahwa saf pertama diisi oleh seluruh para nabi dan rasul, ya, dikarenakan hati mereka paling bersih, paling baik, paling bagus, ya. Maka pada saf yang kedua, hati siapa itu? Hati para sahabat, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hati mereka adalah sebaik-baik hati manusia setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, di mana mereka telah berhasil mentazkiyatun nufus, membersihkan hati mereka. Membersihkan hati mereka. Itu mereka telah berhasil itu. Dan Allah subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, sekian banyak ayat yang menjelaskan pujian dan sanjungan Allah kepada para sahabat Nabi, dan juga sanjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hati yang paling bersih setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hatinya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu muallif atau pengarang kitab manhaj ini Al-Ustaz Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, beliau memiliki buku khusus tentang tazkiyatun nufus yang berjudul Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Nah, ini kita akan ambil dari kitab ini, kita perluas dari kitab ini insyaallah di pagi hari ini agar kita lebih mendalam lagi kajian tentang tazkiyatun nufus bidzillahi taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tazkiyatun nufus ini merupakan salah satu ya tugas berat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membersihkan hati manusia di zamannya. Ya, kalau kita mendapatkan pakaian kotor ya misalnya, atau kendaraan kotor, rumah kotor, gampang dibersihkan, mudah sekali dibersihkan. Tapi kalau hati yang kotor, bagaimana membersihkannya? Maka ini adalah pekerjaan yang sangat berat, pekerjaan yang sangat berat yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan dalil-dalil yang menjelaskan hal ini. Bisa antum tulis dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين." Artinya, dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan jiwa mereka, ini hati mereka, dan mengajarkan mereka, yani Al-Quran dan Al-Hikmah, ini sunnah atau hadis. Dan sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, inilah ya tugas, diantara tugas-tugas berat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka, ya, membersihkan hati orang-orang di zamannya, ya, ini tugas yang sangat berat yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam ayat yang lain bisa dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yakni Muhammad, dari kalian, dari kalangan kamu, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mensucikan jiwa kamu atau hati kamu, mengajarkan kepada kamu Al-Kitab, ini Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu sunnah Nabi atau hadis, serta mengajarkan apa yang kamu belum mengetahuinya. Nah, inilah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diantaranya adalah wa yuzakkikum, kata Allah, mensucikan kalian, yakni mensucikan hati kalian, membersihkan hati kalian, bertugas untuk membersihkan hati para sahabah, mereka-mereka yang masuk agama Islam, dibersihkan hatinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Rabbul Alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa membersihkan hati adalah tugas ya yang berat dari tugas-tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melihat sekarang tentang kaidah-kaidah Ya, kaidah-kaidah yang dibawakan di sini berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Mulai dari halaman 25 dijelaskan oleh muallif tentang kaidah-kaidah tazkiyatun nufus. Namun sebelumnya juga perlu kita perhatikan bahwa siapa saja ya dari kaum muslimin yang berusaha membersihkan jiwanya atau hatinya, yakni setiap hari berusaha untuk membersihkan hatinya, maka ini adalah kebaikan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Al-A'la, apa bunyinya itu? Surat Al-A'la ayat 14-15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung, kata Allah. Sungguh telah beruntung, siapa yang beruntung? Man tazakka, yakni siapa saja yang berusaha mensucikan dirinya, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, kata Allah. Kemudian wa dzakara isma rabbih fasalla, lalu dia mengingat ya nama Rabbnya dan ya mengerjakan salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang yang beruntung. Orang yang beruntung, jadi sibuk dia dengan hatinya sendiri, berusaha membersihkan hatinya setiap hari. Ya, setiap hari berusaha untuk membersihkan hatinya itu. Nah, inilah orang yang beruntung menurut siapa? Rabbul Alamin. Ya. Atau dalam surat Fatir ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir." Dan barang siapa berusaha membersihkan jiwanya atau hatinya, sungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Artinya itu kebaikan dirinya sendiri, kembalinya itu kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diusahakan oleh hamba, kebaikan-kebaikan apa saja yang diusahakan oleh hamba itu akan kembali kepada si hamba itu sendiri. Yakni ia mengerjakan apa saja, ia belajar ilmu agama, ya, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, berusaha setiap hari membersihkan jiwanya atau hatinya, maka itu semua akan kembali kebaikannya kepada si hamba itu sendiri. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus. Kaidah yang pertama disebutkan di sini oleh muallif hafizahullah taala, sucinya jiwa seorang hamba berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sucinya atau bersihnya hati seorang hamba yaitu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, siapa yang dapat menguasai hati manusia? Nah, tidak ada lagi kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh ketika Nabi berdoa dan doa ini didengar oleh Ummu Salamah, salah seorang istri beliau radhiyallahu taala anha. Apa doa Nabi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Ummu Salamah bertanya di situ, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab, apakah benar bahwa hati itu berbolak-balik, cepat berubah-rubah? Apa jawaban Nabi? Na'am, ma min 'abdin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Insyaallahu aqamah wa insyaallahu azzaghah. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar sekali bahwa manusia itu berubah-rubah, cepat berbolak-balik. Cepat berubah-rubah. Cepat berbolak-balik, kata Nabi. dan tidak ada ya hati seorang hamba melainkan berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah. Lihat, ini pembahasan masalah akidah ini. Kita tetapkan jemari bagi Allah Subhanahu wa taala, namun ingat tidak akan sama jari jemarinya Allah dengan jari jemari makhluk. Tidak akan sama. Ya. Jadi kembali kepada hadis ini, tidak ada hati seorang hamba kata Nabi melainkan berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah. Jika Allah berkehendak, Allah berikan istiqamah di hati si hamba, dan jika Allah berkehendak juga, Allah akan gelincirkan hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan hati manusia. Ya. Saya tanya kepada jamaah. Ini contoh ya, dari hati ini ya yang digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu yang berusaha membunuh khalifah keempat Ali bin Abi Thalib? Siapa itu? Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Dia adalah seorang ahli qiraah. Bayangkan, ahli qiraah. Qari, betul-betul di zamannya. Ahli qiraah di zamannya. Orang yang alim, orang yang salih kita katakan. Abid, ahli ibadah. Ya, qari, ahli membaca Quran. Ya. Namun dia terjerumus. Ya, dia mengikuti manhaj khawarij. Mengikuti manhaj khawarij yang akhirnya berusaha membunuh khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Lihat, tergelincir hatinya. Sirah orang seperti ini bisa tergelincir hatinya. Ya. Dia bukan sahabat ya tentunya, dari kalangan tabi'in. Ya. Artinya tidak ada seorang sahabat yang tergelincir. Kalau untuk sahabat tidak ada. Tidak ada dari kalangan sahabat yang tergelincir hatinya, mereka istiqamah di atas manhaj yang benar, akidah yang benar, sunnah Nabi yang mulia sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Orang-orang yang digelincirkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wal iyadz billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, termasuk juga mereka-mereka yang mengaku diri sebagai nabi palsu ya tentunya di zaman itu, yang awal-awalnya masuk agama Islam kan. Awal-awalnya mereka masuk agama Islam, ternyata ya begitulah perjalanan hidup mereka. Atau misalnya lagi mereka-mereka yang murtad keluar dari agama Islam setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Atau mani'iz zakah, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ketika Nabi telah wafat. Ya, hati-hati mereka telah digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, mereka bukan dari sahabat pada dasarnya. Ya, yakni bukan dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa sucinya hati seorang hamba berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan dalilnya dari surat An-Nur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada." Walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak ada seorang pun di antara kalian bersih dari perbuatan keji dan munkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan, yang membersihkan jiwa, siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat membersihkan hati kita. Maka perbanyaklah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hati kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar hati kita dibersihkan oleh Rabbul Alamin dari berbagai macam penyakitnya, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap diri yang paling bersih hatinya. Lihat, janganlah kalian menganggap ya hati kalian yang paling bersih jiwanya atau hatinya. Allah lah ya yang lebih mengetahui siapa di antara kalian yang paling bersih hatinya. Nah, ini berkaitan dengan masalah ini. Makanya tidak boleh kita ya yakni sibuk dengan orang lain, enggak perlulah. Kita menyibukkan dengan diri kita sendiri, karena inilah yang akan bermanfaat bagi kita nanti di negeri akhirat, dari kehidupan dunia ini sampai negeri akhirat. Ya. Dalam hadis yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang Allah tidak akan melihat kepada yakni harta kita, ya, kemudian fisik kita, namun yang Allah perhatikan adalah hati dan amal perbuatan kita. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa artinya? Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada fisik kalian, dan Allah tidak akan melihat kepada harta-harta kalian. Namun yang Allah lihat itu adalah hati dan amal perbuatan kalian. Pertanyaannya, seandainya yang diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fisik manusia, tentu siapa yang paling utama dari fisik ini? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kegantengannya, rupawannya, ya, mengalahkan semua manusia. Mengalahkan seluruh manusia. Ini kalau yang dilihat fisik ya. Kemudian kalau yang dilihat harta, maka siapa yang akan dilihat? Iya. Ya, ini sahibul amwal yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ya tentunya yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi apa? Hati dan amal perbuatan. Ingat, inilah dua hal yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semua. Hati kita dan amal kita. Apa maknanya itu? Dilihat hati, yakni sejauh mana keikhlasan yang ada di dalamnya. Dan dilihat amal, sejauh mana kecocokannya dengan contoh Rasulullah SAW. Lihat ini. Ya. Ini berkaitan dengan ikhlas dan ittiba'. Berkaitan dengan ikhlas dan ittiba'. Dilihat oleh Allah hati kita, sekali lagi, sejauh mana keikhlasan yang ada di dalamnya. Dan dilihat amal perbuatan, yakni sejauh mana kecocokannya dengan contoh atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dari Allah melihat hati dan amal perbuatan kita. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah ya sekali lagi kaidah yang pertama. Jadi yang dapat membersihkan hati manusia siapa? Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membersihkan hati kita. Kemudian kaidah yang kedua, membersihkan hati tidak akan maksimal atau tidak akan bisa ditempuh kecuali mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan hati tidak akan tercapai kecuali dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini banyak Orang-orang berusaha katanya ingin membersihkan hati, membersihkan jiwanya, namun dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Ya, lihat orang-orang sufi. Bagaimana ya menurut mereka cara mereka membersihkan hati mereka? Ya, ala sufi. Ya, dengan cara mereka sendiri. Begitu pula dengan yang lain-yang lainnya. Nah, jadi mereka tidak merujuk kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam membersihkan hati. Dan ini tidak akan terjadi, tidak akan yakni mungkin terjadi dan mustahil seorang akan bersih hatinya jika tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, ayat-ayatnya tadi sudah dibacakan ya. Ayat-ayat tadi sudah dibacakan berkaitan dengan ini. Dan tentunya Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Sia-sia. Sia-sia. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan tersebut yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi adalah orang pertama dalam sejarah umat ini yang membersihkan hati para sahabat dan berhasil, ya, sukses, ya, sehingga seluruh para sahabat memiliki hati yang paling baik setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini dinyatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa perkataan sahabat Ibnu Mas'ud tentang hati para sahabat itu? Hum abarun nasi quluba. Yani para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang paling baik. Hati yang paling baik tentunya setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu kita tekankan di sini, karena hati para sahabat adalah hati yang paling baik setelah hatinya Rasulullah sallam, maka tidak terjadi perselisihan di hati para sahabat. Tidak terjadi perpecahan pada hati para sahabat. Tidak terjadi permusuhan di antara para sahabat, karena hati mereka bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Ya, yashuddu ba'du ba'dah. Yashuddu ba'du ba'dah, saling menguatkan begitu. Inilah hati para sahabat. Hati yang telah bersih dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ya, yakni petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang ketiga sekarang. Kaidah yang ketiga tentang tazkiyatun nufus. Wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nufus. Bersungguh-sungguh, yakni betul-betul dia berniat membersihkan jiwanya, hatinya dari berbagai macam penyakit hati, dan tidak bersikap ya sok suci lah istilahnya. Sikap sok suci. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 49, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Siapa mereka? Siapa? Ini maksud oleh Allah di sini. Orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, sebenarnya Allah lah yang mensucikan siapa yang dikehendaki olehnya. Dan mereka tidak dizalimi sedikit pun juga. Coba kita lihat ya. Berkaitan dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka ya adalah orang-orang yang kita katakan sok suci begitu ya. Bagaimana gambarannya? Kok orang Yahudi adalah orang-orang yang sok suci? Yaitu karena mereka sendiri menganggap bahwa mereka adalah siapa? Hah? Abna'ullahi wa hibba'uh. Ya. Anak-anak Tuhan dan kecintaan Tuhan. Jadi orang-orang yang paling dicintai oleh Allah, kata mereka. Ya. Orang-orang yang mereka, menurut mereka orang-orang yang pasti masuk surga. Jadi mereka menganggap diri mereka seperti itu. Orang-orang yang dikatakan sok suci tadi. Ya. Nah, inilah berkaitan dengan ya, keterangan dari Rabbul Alamin. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Ya, yaitu ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud di sini. Maka Allah katakan, balillahu yuzakki mayyasha wa la yudzlamuna fatila. Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun juga. Nah, ini ya, ini kaidah yang ketiga terkait dengan tazkiyatun nufus, bahwa wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya dari berbagai macam nodanya dan penyakitnya. Atau dalam surat An-Najm yang tadi telah disebutkan ya. Dalam surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian, Allah lah yang lebih mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa, yang paling bersih hatinya, itu maknanya. Jadi Allah yang lebih tahu. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui hati siapa yang lebih baik, hati siapa yang lebih ya bersih ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita menuju yang keempat sekarang. Kaidah yang keempat, yaitu tazkiyatun nufus, pensucian jiwa harus dilakukan dengan dua perkara, yaitu lahir dan batin. Dalilnya bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, kata Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai pula orang-orang yang membersihkan hatinya, menyucikan, ya, mensucikan jiwanya. Nah, ini ya, perkara lahir dan batin ya harus diperhatikan. Berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Muddathir ayat 4, wathiyabaka fatahir, dan bukanlah pakaianmu wahai Muhammad, dijelaskan oleh para ahli ilmu, di antaranya Imam Mujahid rahimahullah, yaitu bersihkanlah jiwamu. Makna pakaian di sini adalah jiwa. Bersihkanlah pakaianmu, maknanya bersihkanlah jiwamu. Imam Qatadah menjelaskan ayat yang mulia ini, bersihkanlah jiwamu dari perbuatan maksiat. Kemudian Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala menjelaskan ayat yang mulia ini, yakni pakaianmu engkau bersihkan, cuci dengan air. Ini ada yang menafsirkan secara lahir ya, pakaian-pakaian yang dipakai, atau yakni jiwa atau hati. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan Imam Al-Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini, hendaklah engkau memperbaiki akhlakmu. Nah, ini makna wathiyabaka fatahir. Semuanya benar. Semua penafsiran ini benar. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaidah yang kelima sekarang. Kaidah yang kelima, barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya ia menutup diri dari pintu-pintu yang dapat menjauhkan dirinya dari tazkiyatun nufus. Jadi menjauhi pintu-pintu syubhat dan apa? Syubhat dan apa? Ya. Yeah. pintu syubhat dan syahwat, ya, pintu-pintu syubhat dan syahwat. Jadi semua yang berkaitan dengan syubhat-syubhat, ya, syubhat pemikiran, ya, dalam bidang akidah dan seterusnya, ataupun yang berkaitan dengan syahwat, itu banyak sekali pintu-pintunya, banyak sekali pintu-pintunya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan atau memberikan gambaran, ya, berkaitan dengan pintu-pintu syubhat dan syahwat itu banyak jumlahnya, kata Nabi, dan pintu-pintu itu hanya ditutup dengan tirai, sehelai kain yang disebut dengan tirai. Bayangkan, nggak ada daun pintunya. Kalau ada daun pintunya masih mending, ya, agak keras gitu kan daun pintu itu, bisa dikunci. Tapi ini tidak. Pintu-pintu syubhat dan syahwat itu, kata Nabi, hanya dilapisi dengan apa? Kain saja. Kain gitu yang menutupinya, tirai begitu yang menutupinya. Ya, ini dibuka sedikit dia terlihat. Dibuka sedikit terlihat. Atau ditiup aja sudah terlihat begitu. Artinya ini adalah yakni hal yang sangat mudah sekali, apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang ini sangat mudah seorang masuk kepada pintu-pintu syubhat dan syahwat. Sangat mudah sekali di zaman sekarang. Ya. Cukup, ya, dia mainkan jempolnya, ah, itu. Masuklah dia ke dalam pintu syubhat, masuklah ke dalam pintu syahwat. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ke-6. Kaidah yang ke-6, pentingnya memilih teman yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, yakni seagama, sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Bayangkan, susah hidup kita. Menjadi susah hidup kita kalau kita berteman dengan orang yang tidak semanhaj, seakidah. Susah hidup kita, ya. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Bayangkan, mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Ini orang-orang munafik. Ini maksud di sini adalah orang-orang munafik. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Jadi berkaitan dengan, ya, memilih teman itu penting. Memilih seorang menjadi sahabat itu penting. Tidak semua orang kita jadikan sebagai sahabat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan, ya, yakni keterangan yang sangat jelas kepada kita. Apa kata Nabi? La tusahib illa mu'minan. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, kata Nabi. Janganlah engkau berteman atau bersahabat kecuali dengan orang yang jelas-jelas imannya. Bayangkan, jelas-jelas imannya, kata Nabi. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ya. Apa kata Nabi? Ar-rajulu atau al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum mayu khalil. Seorang akan tergantung dengan agama temannya. Hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Nah, ini penting ini. Agar kita bisa, ya, memperbaiki hati kita, jangan salah gaul. Jangan salah dalam bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak beres hatinya, nah, kita pun akan terwarnai. kita pun akan terwarnai, ya. Dan ini sangat berbahaya, ya, karena pertemanan itu jelas, ya, saling mewarnai, ya, saling mempengaruhi, ya. Para jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berteman dengan orang-orang yang tidak jelas, di dunia mungkin bisa dikatakan berteman, namun nanti di akhirat akan bermusuhan. Justru di akhir akan bermusuhan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayat yang mulia, al-akhillau, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Ini orang-orang yang bersahabat di dunia, kata Allah, orang-orang yang berteman di dunia, justru pada hari ini, yakni di negeri akhirat, sebahagiannya akan menjadi musuh atas sebahagian yang lain, ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lupa dalam surat dan ayat berapa, nanti bisa dicari, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Nah, ini berkaitan dengan pertemanan. Jadi pertemanan yang langgeng abadi itu kalau didasari apa? Akidah yang sama, manhaj yang sama, yang benar, ya, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah pertemanan yang abadi sampai nanti di akhirat. Sampai berjumpa nanti di akhirat. Semoga kita semua, ya, menjadi sahabat-sahabat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh, wajib diketahui bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus untuk membersihkan jiwa manusia, dan seluruh perintah agama bertujuan untuk membersihkan hati manusia agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan syirik, dan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, dakwah seluruh para nabi dan rasul itu sama, yaitu membersihkan hati manusia, mengajak manusia bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah saya katakan, ya, bahwa manusia-manusia yang paling bersih hatinya adalah al-anbiya war rasul, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Baru setelah itu di saf kedua ada para sahabat, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalilnya bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ayat 21, Al-Baqarah 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Baik, kemudian kaidah yang kedelapan yang terakhir dibawakan di sini. Hidup dan bersihnya hati merupakan pokok segala kebaikan. Hidup dan bersihnya hati merupakan pokok segala kebaikan. Adapun mati dan gelapnya hati adalah pokok segala keburukan. Ini kebalikannya. Jadi sekali lagi, hidup dan bersihnya hati merupakan pokok segala kebaikan. Dalilnya bisa dilihat dalam surat Al-An'am ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aw man kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi khairin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Artinya, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, atau saya bertanya dulu, hati yang mati itu siapa? Hati yang sudah mati, ini orang hatinya orang kafir. Hatinya orang kafir, maka apa saja yang mereka kerjakan dari kemungkaran itu indah di hati mereka, baik di hati mereka, bagus di hati mereka. Tapi jika yang melihatnya adalah orang yang hatinya bersih, wah, naudzubillah, ya, akan berpaling hatinya dari keburukan itu, paling hatinya dari kemungkaran tersebut. Nah, ini beda ya, antara hati yang telah mati dengan hati yang hidup, hatinya orang yang beriman. Nanti kita akan jelaskan ini berkaitan dengan yakni hati yang hidup atau sebab-sebab ya hati menjadi hidup. Ya. Kemudian dalil yang berikutnya bisa dilihat dalam surat Al-Anfal ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada suatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sungguhnya hanya kepadanya lah kalian dikenakan. Nah, jadi apa saja yang agama perintahkan, ya, apa saja yang Allah perintahkan, Nabi perintahkan, pasti itu semua membuat hati kita menjadi baik. Pasti itu, ya, ya, dari sholat, dari thalabul ilmi, dari siam, dari zakat, haji, ya, dan lain sebagainya, maka semuanya itu adalah dalam rangka memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, membaguskan hati kita. Bisa ditambahkan lagi dalilnya dalam surat Asy-Syura ayat 52. Dalam surat Asy-Syura ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh, yakni Al-Qur'an, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Al-Qur'an dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, ini juga termasuk yang dapat membersihkan hati kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Apabila kita senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim, ya, setiap hari diusahakan membaca Al-Quran Al-Karim, itu dapat membaguskan hati kita, memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita. Ya. Kemudian dalam surat Fatir ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang hatinya hidup dan hatinya mati, ya. Apa kata Allah? Wa ma yastawil ahya wal amwat. Inna allaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan tidak pula sama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya, tidak sama. Ya, juga termasuk orang yang hatinya hidup dengan hatinya mati, tidak sama. Tidak sama kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Allah kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Ya. Nah, ini menerangkan juga bahwa mayit tidak bisa mendengar, ya, orang yang memohon kepadanya. Kalau kita melihat di antara para peziar kubur, justru mintanya kepada siapa? Berdoanya kepada siapa? Kepada mayit, bukan kepada Rabbul Alamin, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah sendiri katakan. Allah sendiri katakan bahwa, ya, yakni bahwa engkau wahai Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur, yakni mayit, dapat mendengar. Lihat, ya, ingat ya, tidak ada mayit dapat mendengar. Tidak ada mayit yang dapat mendengar, ya, yakni permintaan, permohonan, doa orang yang meminta kepadanya. Walaupun misalnya mayit tersebut bisa mendengar, bisa mendengar doa orang yang berdoa kepada mayit, maka si mayit ini tidak bisa mengabulkan. Tidak bisa apa? Mengabulkan permintaan doa orang yang meminta kepadanya, kan begitu? Ya. Jadi sekali lagi, mendengar saja tidak bisa, apalagi mengabulkan. Maka hal yang aneh kalau seorang berdoanya kepada mayit, mintanya kepada mayit, ya, memohonnya kepada mayit, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya, apabila hambaku, ya, bertanya tentang diriku, katakanlah aku ini dekat, aku akan mengabulkan doa orang yang langsung meminta, yakni berdoa kepadaku, meminta, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza da'an, ya. Jadi ini syaratnya, kalau langsung mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan minta kepada mayit. Karena tidak ada seorang pun sahabat ketika Nabi sudah meninggal, datang sahabat ke kubur Nabi minta-minta kepada mayit, kepada Nabi yang sudah meninggal, minta kepada jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sama sekali. Mereka datang kepada Abbas, paman Nabi yang masih hidup, minta doanya Abbas radhiyallahu ta'ala an, ya, dan begitulah, ya, akidah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam ayat yang lain kita tambahkan di sini dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Artinya, dan sungguh akan kami isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Bayangkan, Allah berjanji di sini, Allah akan isi neraka Jahannam baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Mereka, kata Allah, yang dimasukkan dalam neraka Jahannam ini, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak dapat memahami, yakni ajaran agama Islam, ajaran agama yang mulia ini. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah, wal'iyadz billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Inilah orang-orang yang telah mati hatinya, ya, dan kelak dicampakkan ke dalam neraka, wal'iyadz billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang macam-macam hati, ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita, ya. berkaitan dengan hati manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama hati yang bersih, itu hatinya orang yang beriman. Yang kedua hati yang sakit, ini hati sebagian umat Islam yang suka dengan syubhat atau syahwat, ya, maka hatinya sakit, maka hatinya menjadi sakit. Kemudian hati yang ketiga, hati yang mati, ini hatinya siapa? Hatinya orang-orang kafir. Dan yang keempat, hati yang terbalik, hati yang dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu hatinya orang-orang munafik. Ingat ini, ada berapa macam hati? Ada empat. Yang pertama hati yang bersih, yang kedua hati yang sakit, yang kotor, ya. Yang ketiga hati yang mati, sudah mati, ya. Dan yang keempat hati yang terbalik, hati yang terbalik. Jadi orang munafik ini, ya, terbalik dia. Bagaimana terbaliknya? Ya, apa yang ada di hati mereka? Yang ada di hati mereka adalah kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin, ini terbalik. Dan ucapan-ucapan mereka justru kebalikannya, justru kebalikannya. Mereka menampakkan keislaman, berpura-pura tentunya, ya, berpura-pura dalam menampakkan keislaman, namun menyembunyikan apa? Kekafiran. Menyembunyikan kekafiran. Ini kan terbalik namanya ini. Ya. Yang jelas, ya, itulah hatinya orang-orang munafik. Sama ini. Baik dari kalangan kafir maupun munafik, fid darkil asfali minan nar, akan berada di kerak neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan berada di kerak atau dasarnya neraka, wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya tanda-tanda hati yang sehat atau bersih. Kalau kita katakan tanda-tanda hati yang sehat atau bersih, maka dari pembahasan ini kebalikannya adalah tanda-tanda hati yang, ya, yang sakit. Ya, begitu ya. Apa tanda-tanda hati yang sehat? Tanda-tanda hati yang bersih, pertama, bahwa hati yang sehat atau bersih selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini tandanya ini. Ya, tanda hati yang sehat, tanda hati yang bersih selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Apa dasarnya, apa dalilnya? Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seorang hamba itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa mafhum mukhalafahnya? Pemahaman kebalikannya berarti mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, ya, meninggalkan yang tidak bermanfaat, dan kebalikannya mengerjakan yang bermanfaat. Nah, itu tanda, tanda dari baiknya Islam seorang hamba, atau dengan baiknya hati seorang hamba, bagusnya hati seorang hamba, yakni mengerjakan, ya, kebaikan-kebaikan, hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau seorang cenderung hatinya itu kepada keburukan-keburukan, ya sudah pastilah, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat, begitu ya, maka dikatakan hatinya tidak bersih atau kurang bersih. Kemudian yang kedua, tanda hati yang bersih adalah mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, inilah orientasi hidup seorang muslim. Orientasi hidup seorang muslim adalah akhirat, bukan dunia. Karena dunia ini, ya, terlaknat. Ya, dunia ini terlaknat, kata Nabi. Ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat, kata Nabi. ya, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali siapa? Kecuali orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian orang yang alim mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat, dan orang yang belajar ilmu agama. Itu pengecualiannya. Jadi dunia ini pada dasarnya hina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hinanya dunia itu, ya, yakni seperti apa? Bangkai, ya, bangkai kambing yang ada di hadapan para sahabat. Nabi tunjuk bangkai kambing itu. Siapa di antara kalian mau bangkai ini? Ya tentu enggak ada di antara sahabat, tidak ada yang mau bangkai kambing. Ya. Maka Nabi SAW jelaskan bahwa dunia itu seperti ini. Seperti bangkai kambing. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi gambarkan hinanya dunia itu seperti sayap nyamuk. Enggak ada artinya sayap nyamuk. Apa yakni artinya sayap seekor nyamuk? Enggak ada. Ya. Nah, inilah berkaitan dengan hinanya dunia. Namun dunia itu di mata manusia, apa kata Nabi? Hulwun wa khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Dunia itu manis dan hijau, kata Nabi. Itu dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia seperti itu digambarkan. Ya, manis dan hijau. Makanya banyak orang-orang yang tertipu. Ya, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Tertipu banyak orang. Banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, dunia yang dicari, yang apalanya dunia dan dunia. Tidak ada akhirat. Ya, padahal Allah mengatakan apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat adalah jauh lebih baik dan kekal. Bayangkan, jauh lebih baik dan kekal. Namun banyak manusia yang tertipu di sini. Banyak manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia, ya, yakni yang dikejar hanyalah dunia, bukanlah akhirat, ya, bukanlah akhirat. Maka lihatlah, ya, dakwah para nabi dan rasul alaihi musallatu wasallam, orientasi dakwah para nabi adalah akhirat, ya, selalu, ya, kita katakan selalu, ya, nabi itu mengiming-imingi para sahabat dengan apa? Dengan apa? Dengan surga. Ya, selalu itu. Selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiming-imingi para sahabat itu dengan surga, ini akhirat. Contoh, ya. Dalam medan tempur misalnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhadapan dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? Ya. Yakni bergegaslah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan, ya, bergegaslah kalian, ya, bergegaslah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka di antara sahabat Ansar berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakhin. Ya, kalau bahasa kitanya, ya, wah, luas sekali surga itu. Apa kata Nabi kepada sahabatnya ini? Ma hamalaka ala qaulika bakhin. Apa yang membuatmu tadi berkata bakhin? Kata sahabat yang mulia ini, la ya Rasulullah, arju an akuna min ahliha. Tidak ada, wahai Nabi, demi Allah tidak ada. Aku hanya berharap kepada Allah agar aku ini termasuk penghuni surga itu. Apa kata Nabi? Anta min ahliha. Engkau termasuk dari penghuni surga itu, kata Nabi. Maka si Ansar ini mengeluarkan beberapa butir kurma dari kantongnya, lalu dia makan, lalu dia berkata kepada dirinya, la in akulu hadhi tamarat lahiya hayatun tawilah. Seandainya saya habiskan semua kurma-kurma ini, maka ini adalah kehidupan yang panjang. Kehidupan yang panjang sekali. Lihat, ya, sangat, yakni termotivasi para sahabat dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, berkaitan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Ansar ini, ya, melepaskan kurma-kurmanya, dia maju ke medan tempur dan akhirnya mendapatkan karunia dari Allah, mati syahid. Mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mati syahid. Inilah para sahabat, kerinduan mereka terhadap akhirat luar biasa. Kerinduan mereka terhadap surga itu luar biasa. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, membacakan ayat Al-Quran tentang surga atau bicara tentang surga dengan hadis-hadisnya ini, maka seolah-olah surga itu ada di hadapan para sahabat. Surga itu ada di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lihat keimanan mereka kepada akhirat. Keimanan mereka kepada akhirat itu sungguh sangat besar sekali. Inilah keimanan dan akidah yang mulia para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi sekali lagi, hati yang bersih sangat mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia. Jadi kita ini sebentar saja hidup di dunia, enggak akan lama. Berapa sih umur umat Islam? Umur umat ini berapa kata Nabi? Antara 60 sampai 70, dan sedikit yang melebihi 70 kata Nabi. Sedikit yang melebihi itu. Ya, sedikit sekali. Jadi itulah berkaitan dengan hidup yang sementara di dunia ini. Hidup yang singkat di dunia ini justru banyak melalaikan atau membuat manusia itu tertipu dengannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibawakan hadis yang sahih di sini, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil wa 'udda nafsak min ahli al-qubur." Wa kana Ibn Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa', wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatik li mautik." Yang artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing. Ya, jadilah engkau di dunia ini sebagai orang asing, yakni musafir. Dan persiapkanlah dirimu termasuk orang yang akan menjauhi kubur, yakni pasti akan mati. Kemudian Ibnu Umar mengatakan di sini, yakni berkaitan dengan hadis yang mulia ini, jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi. Yani bergegaslah dalam beramal saleh, jangan ditunda-tunda. Ya, cepat dalam beramal saleh, bergegas dalam beramal saleh. Dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Nah, ini berkaitan dengan keterangan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang hadis Nabi yang tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menginginkan kehidupan dunia sangat mudah. Sangat mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan itu yang dikejar atau yang dituju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu ya bahwa Nabi hidupnya bagaimana? Glamor, foya-foya, mewah? Tidak. Justru apa adanya. Seringkali itu dapur para istrinya enggak ngebul itu. Enggak keluar asap itu. Artinya apa? Sering puasa. Sering puasanya Nabi. Ya, apa kata Nabi ketika masuk rumah Aisyah, ya? Yakni a'indaki ta'am? Apakah engkau punya makanan? Wa illa fa inni sha'im. Kalau tidak ada, saya puasa saja. Lihat. Ada suami kayak gini di zaman sekarang. Bu, ada bu suami kayak gini di zaman sekarang. Ada makanan enggak katanya? Kata Nabi kepada istrinya, ya kalau enggak ada saya puasa aja deh. Ya, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika Nabi tidur di atas tikar gitu ya, dari pelepah kurma yang membuat badan beliau ini apa namanya? Ya, berbekas dengan itu, tikar itu, maka masuklah Umar dan sedih sekali Umar melihat keadaan Nabi seperti ini. Ya, anta ya Rasulullah, engkaukah seperti ini wahai Nabi? Lihatlah raja-raja itu wahai Rasul, raja Persia, raja Romawi, hidup dengan nikmatnya, dengan megahnya dan seterusnya begitu. Ya, apa kata Nabi yang mulia kepada sahabat Umar yang membuat sahabat ini ya, tersentuh sekali hatinya. Ya, kata Nabi kepada sahabat yang mulia, ya, yakni mali walid dunia. Wahai Umar, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia ini wahai Umar? Innama mathali wa mathalud dunya karaqibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan diriku dengan dunia ini bagaikan seorang musafir yang berteduh sejenak di bawah pohon yang rindang. Selesai istirahat, selesai berteduh, kemudian ia melanjutkan perjalanannya kembali. Nah, itulah gambaran ya dari keterangan Nabi SAW. Begitulah hidupnya Rasulullah SAW sampai-sampai di akhir kehidupan Nabi, Nabi tidak punya apa-apa. Nabi ya tidak punya apa-apa. Itu di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Sampai ini berbekas di hati Umar ketika beliau menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah ya, dan kekuasaan umat Islam sudah sangat besar sekali di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an ya, negeri Persia, kerajaan superpower ya Persia ketika itu dapat dikuasai Islam ya. Kemudian datanglah utusan ya Romawi datang ke negeri Madinah ingin berjumpa dengan khalifah, dengan Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, yang mana sang utusan sudah membayangkan sebelum masuk negeri Madinah, sudah bayangkan ya, sudah membayangkan istananya Umar yang megah, kendaraan Umar yang masya Allah ya, pengawalnya yang banyak dan seterusnya dan seterusnya, penuh dengan kemegahan, kemewahan. Kemudian ketika datang ke negeri Madinah, masuk ke negeri Madinah, ia bertanya kepada orang-orang, kepada kaum muslimin, aina amirul mu'minin, di mana pemimpin kalian, di mana amirul mu'minin ya. Mereka tinggal tunjuk itu tuh yang sedang tidur di bawah pohon kurma itu, di samping Masjid Nabawi itu, itu orang itu sedang tidur di bawah pohon kurma. Kagetlah dia, terperanjat dia, dia melihat Umar sedang tidur, nikmatnya tidur di bawah pohon kurma dengan pakaian yang bukan pakaian yang mewah, bukan pakaian yang baru juga ya, tidak ada pengawal di samping kanan kirinya dan seterusnya. Itulah Amirul Mukminin ya, itulah khalifah yang mulia Umar Al-Khattab Abu Hafsin radhiyallahu ta'ala an ya. Jadi inilah berkaitan dengan yakni kehidupan para sahabah, yang mereka bisa melakukan apa saja, namun untuk masalah dunia mereka tidak tertipu, mereka tidaklah tertipu dengan kehidupan dunia, mereka sangat mengharapkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tambahkan sedikit sini, pernah memberikan doa kepada kaum Ansar dan Muhajirin ya. Apa doa Nabi untuk mereka semua? Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslihil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat, maka bereskanlah urusan kaum Ansar dan kaum Muhajirin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam riwayat yang lain, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kita dengarkan keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Apa kata beliau? Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah walikulli wahidah minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa gadan hisab wala amal. Artinya, sungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita. Ya, sungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita. Jadi kita ini kan umur ini terus berjalan nih. Ya kan? Umur kita ini terus berjalan, terus berjalan. Jadi kita sebenarnya pada dasarnya sudah meninggalkan dunia pada dasarnya. Dan apa yang ada di hadapan kita? Akhirat sebenarnya. Maka beliau mengatakan di sini, sedangkan akhirat pasti akan datang. Akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak, yakni keturunan. Karenanya, hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak dunia. Karena hari ini adalah hari amal tanpa hisab dan kelak ya, hisab tanpa amal. Hisab tanpa amal. Nah, inilah keterangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an tentang dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Baik, kemudian yang ketiga. Tanda yang ketiga sekarang. Bertaubat kepada Allah dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda hati yang baik. Senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk masalah taubat ini sepanjang hidup. Ya, sepanjang hidup kita kita bertaubat setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak boleh seorang menganggap yakni dirinya bersih dari perbuatan ya dosa dan salah. Pasti setiap hari kita melakukan kesalahan. Maka yakni setiap hari pula kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui zikir pagi dan sore, kita baca Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Ya, penghulunya istighfar, apa itu bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nah, ini tentang Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar yang setiap hari dibaca oleh Rasul, di mana Rasul ya telah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, tetap beliau membaca doa ini agar menjadi contoh bagi umatnya, dibaca oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan dibaca oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi. Kita pun tidak atau jangan lupa membaca doa seperti ini pagi dan sore dalam rangkaian azkar as-sabah wal masa, zikir pagi dan sore. Ya. Kemudian yang keempat, selalu ingat kepada Allah dan tidak bosan dalam beribadah kepadanya. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan beribadah kepadanya. Nah, ini kalau ya ada semacam kemalasan dalam beribadah, itu tanda indikasi bahwa hati kita ini kotor. Kalau ada kemalasan ya. Kalau ada kemalasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah sebagai indikasi tentang kotornya hati kita, segera kita bersihkan. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya beribadah dengan sebenar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan hadis Nabi atau dari keterangan Aisyah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah, yakni berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Dalam setiap keadaannya, ya mau beliau berdiri, berbaring, ya berjalan dan seterusnya, senantiasa lisan beliau itu tidak pernah berhenti dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula dengan kita. Kita contoh Nabi kita yang mulia ini dalam berkendara, misal kita ketika kita bawa ya di kendaraan ya, mobil ya, motor, jangan lupa itu ketika berkendara itu terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus dalam berbagai macam keadaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang kelima, bersedih apabila terluput dari wirid, yakni zikir, lebih sedih daripada kehilangan harta. lebih sedih daripada kehilangan harta. Nah, saya bertanya kepada jamaah, apa zikir yang paling utama? Qiraatul Quran. Ya, zikir yang paling utama adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran Al-Karim. Membaca Al-Quran Al-Karim adalah sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang sudah terbiasa membaca Al-Quran, kemudian suatu dia terlupa karena suatu hal, maka pasti dia merasa ada sesuatu yang ya yang lepas dari dirinya. Ada sesuatu yang ya, yang lepas dari dirinya, yaitu membaca Al-Quran Al-Karim. Lihat para sahabat, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tidak lepas dari membaca Al-Quran Al-Karim. Tidak lepas dari membaca Al-Quran Al-Karim. Bahkan ada di antara sahabat mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, saya sanggup hatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Bayangkan ya, kurang 3 hari. Apa kata Nabi? Tidak boleh kurang dari 3 hari. Ya, tidak boleh kurang dari 3 hari. Ya, ya 3 hari atau 4 hari atau 5 hari atau sepekan itu bagus seperti itu. Tapi tidak boleh kurang dari 3 hari. Ini bijaksana sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat apa kalau apa jadinya kalau Nabi menyetujui, ya, yakni hatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya kapan kita aktivitasnya? Kita aktivitas yang lain kan begitu, ya. Ada yang pernah coba dalam sehari hatam Quran? Dalam sehari? Belum ada ya? 2 hari? 3 hari? Nah ini boleh dicoba. Artinya ini dilatih. Ya, membaca Al-Quran terlebih dahulu, ya, dilatih. Kalau memang bisa membaca Al-Quran, ya, belajar. Belajar membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, kemudian setelah itu bertahap-bertahap untuk menghatamkan Al-Quran Al-Karim. Ya paling tidak sebulan sekali. Paling tidak kita punya target ya untuk khatam Quran itu sebulan sekali. Ya, jadi kalau sebulan sekali per hari berapa juz? 1 juz, cukup 1 juz. 1 juz itu berapa lama? Ada 20 menit? 30 menit? Ya kira-kira itulah waktu yang kita luangkan untuk membaca 1 juz dari Al-Quran Al-Karim. Ya, kita rutinkan untuk terus membaca Al-Quran Al-Karim. Maka suatu ketika Khalid bin Al-Walid sebagai panglima perang di masanya, di masa itu sibuk dengan perang, sibuk menghadapi orang-orang kafir, orang-orang yang murtad, orang-orang tidak bayar zakat, sibuk dengan perang. Ya, suatu ketika dia melihat mushaf, dia menangis. Ya. Yakni ya, dia telah disibukkan dengan perang. Bayangkan perang. Ya, amal saleh yang sangat besar. Ya, ketika dia melihat mushaf dia menangis. Ya, yakni terluput darinya beberapa hari itu untuk membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ya, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala an. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6. Merasa rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah dan mengharap kepada Allah Ta'ala agar amal-amalnya diterima, agar amal-amal salihnya diterima. Ini tanda hati yang baik, rindu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap agar amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, hilang kesedihan dan kesibukan dunia ketika mengerjakan salat. Hilang kesedihan dan kesibukan dunia ketika mengerjakan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini, "Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tayyib." Wajulat kurratu aini fi shalah. Sungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku sukai adalah ya wanita, ini istri beliau. dan wewangian, kata Nabi. Dan dijadikan penyejuk mataku tertak di dalam salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal bis-salah. Hiburlah hati kami wahai Bilal dengan salat. Maksudnya jangan lupa azan pada waktunya, gitu ya. Jangan lupa azan pada waktunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiba waktu salat itu sangat menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya kalaulah Nabi misalnya sedang yakni berbincang-bincang dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bersendagurau, ya, bersenang-senang dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu datang ya azan langsung Nabi tinggalkan Aisyah, seolah-olah Nabi tidak ingat Aisyah, seolah-olah Nabi tidak ingat Aisyah. Jadi panggilan untuk sholat itu lebih diutamakan, panggilan sholat lebih diutamakan. Baik, para jamaah yang dimulia subhanahu wa ta'ala, yang kedelapan, ini tanda hati yang sehat, yang baik. Satu tujuan, yaitu karena Allah Ta'ala, ya, ikhlas maksudnya, ikhlas lillahi ta'ala. Ini hati yang bersih, senantiasa ya, ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dasarnya itu? Lihat dalam surat Al-An'am ayat 162-163. Al-An'am, ini sering ini ya, dibacakan atau para jamaah sudah hafal tentunya. Ayatnya adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Tiada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ini maknanya. Dua ayat yang mulia ini. Sekali lagi dalam surat Al-An'am ayat 162-163. Dan orang yang hatinya ya tertuju kepada dunia saja, kepada dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hati adalah hati yang tidak benar, hati yang tidak beres. Ya, kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Man kanatid dunya hammah farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala fu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah wa man kanatil akhirah niyyatah jama'a Allahu amrah ja'ala wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tatahu dunya wa hiya yamah. Artinya barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, ini perhatikan, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, apa akibatnya? Allah akan mencerai-beraikan urusannya, enggak pernah beres. Urusan enggak pernah beres. Ya. Kemudian yang kedua, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, bayangkan. Ya, fakir. Ya, merasa kurang terus dan terus begitu ya. Dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Ya, ia mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya, begitu. Kemudian kebalikannya, dan barang siapa yang niat hidupnya adalah karena akhirat, ini karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Datang dunia itu kepadanya dalam keadaan hina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang ya dua ya keadaan hamba. Hamba yang hatinya terpaut dengan dunia dan hamba yang terpaut hatinya dengan akhirat tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang kesembilan. Tanda yang kesembilan, sangat bakhil atau kikir dengan waktunya, agar tidak terlewat dengan sia-sia. Artinya orang yang hatinya baik, hatinya bersih, ini dia memiliki ya bakhil atau kikir terhadap waktunya. Dia enggak mau waktunya itu terbuang sia-sia, itu maknanya begitu. Enggak mau dia lampaui waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi orang ini sangat menghargai waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Siapa illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, kata Allah. Demi waktu, sungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali siapa? Orang-orang yang beriman, kemudian beramal saleh, kemudian bersabar dalam ya yang hak dan kebenaran. Nah, ini tentang waktu. Jadi orang yang hatinya bersih, hatinya benar, maka dia akan terus memperbaiki atau menggunakan waktunya dalam ketaatan kepada Allah, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dia sia-siakan. Minimal tadi saya katakan, minimal kalau tidak kita mengerjakan apa-apa, minimal kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita berzikir, lisan ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lewatkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ke-10, perhatiannya tertuju untuk membersihkan amal, bahkan lebih penting daripada mengerjakan amal tersebut. Perhatiannya tertuju untuk membersihkan. Membersihkan amal arti dari berbagai nodanya, dari syirik ya, dari syirik begitu, riya, sum'ah atau yang sepertinya begitu. Bahkan lebih penting daripada mengerjakan amal itu sendiri. Lebih penting untuk mengerjakan ya amal itu sendiri. Jadi diperhatikan hatinya terlebih dahulu, baru diperhatikan amal perbuatannya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dibawakan sini perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, apa kata beliau? Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallab 'alayya. Artinya, tidak ada suatu yang paling berat aku obati, aku atasi daripada niatku sendiri, karena ia senantiasa berbolak-balik. Nah, lihat, ya, niat kita ini bisa terpengaruh, niat kita ini bisa ternodai, kan begitu? Nah, ini sangat kita perhatikan hati kita ketika kita beramal saleh, agar niat itu selalu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa diantaranya doa Nabi? Agar hati kita terlepas dari perbuatan syirik. Hah? Apa doa dari Nabi? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, ini syirik besar, dan aku minta ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Itu syirik kecil, riya, sum'ah, atau yang semisalnya. Itulah doa dari Nabi agar terhindar dari berbagai macam kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, ini dihafalkan dan terus kita baca setiap hari doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang terakhir di pagi hari ini kalau dibaca, kalau dibahas satu buku ini enggak akan selesai ini tentunya. Ya, kita ambil yang terakhir saja. Ya, berkaitan dengan obat penyakit hati. Ini penting. Obat penyakit hati. Apa obatnya agar hati kita ini bersih? Baik, ya, bagus. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan obat, berarti kebalikannya penyakitnya berarti ya. Itu syirik, gitu ya. Yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Lihat para sahabat, ya, setelah mereka masuk agama Islam, ya, apa mereka yakni lari dari Nabi? Tidak. Mereka justru mendekat kepada Nabi, belajar ilmu agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu agama itu adalah cahaya bagi hati. Ya, cahaya bagi hati kita. Al-ilmu nurun. Ya, ini ungkapan dari syair begitu, al-ilmu nurun. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu agama itu bagaikan cahaya. Dan cahaya Allah itu ilmu agama tidak akan masuk kepada orang yang berbuat maksiat. Bayangkan. Hatinya kotor. Jadi kalau kaca ini kotor, ya, ini enggak akan masuk nih. Cahaya matahari enggak akan masuk. Itu kalau cahaya ya ini kaca kotor. Lalu bagaimana kalau hati yang kotor? Maka cahaya Allah tidak akan masuk kepada hati kita. Maka pentingnya kita membersihkan hati dengan cara talabul ilmi, terus menerus belajar ilmu agama. Enggak ada batasnya. Enggak ada batasnya belajar ilmu agama itu, enggak ada. Gitu. Oh, saya sudah menjadi DKM masjid, cukup. Ini justru yang paling utama untuk belajar agama, ya. Atau oh, saya sudah begini, saya sudah begitu, enggak ada ini. Terus belajar ilmu agama, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat, banyak berzikir dan istighfar. Banyak berzikir dan istighfar. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran setiap hari. Membaca Al-Quran setiap hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, Al-Isra 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Qur'an yang menjadi penawar, ini obat dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jadi dikatakan obat di sini, obat dari berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik atau penyakit hati. Sama ini. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi penawar atau obat bagi seluruh macam penyakit, di antara penyakit hati. Maka orang yang membaca Al-Quran, ya, setiap hari pasti, ya, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala harinya. Hari yang dilaluinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bisa para jamaah yakni bereksperimen, ya. Eksperimennya begini. Ya, lakukanlah baca Al-Qur'an setiap hari. Lalu pada hari ya tinggalkan baca Al-Qur'an. Sengaja tinggalkan baca Al-Qur'an. Maka kalau hati antum itu bersih, hati antum itu bersih, pasti hati antum akan sensitif dan merasakan kerugian hari itu. Hari yang kita tidak baca Al-Qur'an padanya. Pasti itu. Ini kalau hati kita bersih, yakni hati akan sensitif menerima sinyal, ya, yakni ada sesuatu yang kurang di hati, ada sesuatu kurang yang kurang di pada kehidupan kita. Itulah, ya, hati yang bersih, hati yang sensitif bisa merasakan yang demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita dalam hadis yang mulia, la taj'alu buyutakum maqabira. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan, karena sungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah padanya. Di antara penafsiran para ulama, ya, tentang hadis yang mulia ini, janganlah kalian jadikan rumah kalian bagaikan kuburan, yakni sepi dari membaca Al-Qur'an, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sepi dari beribadah kepada Allah, itu maknanya. Ya. Jadi memang kuburan bukan tempat ibadah. Kalau kuburan bukan tempat ibadah, ya. Jadi kalau rumah yang dihidupkan padanya ibadah, seperti ya kaum pria salat sunat di dalamnya, atau memperbanyak baca Al-Quran, maka tentulah rumah tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak salih, memperbanyak amal-amal salih, berbuat kebaikan. Yang kedelapan, membuang berbagai kotoran hati. Ini kita singkirkan semua yang terkait dengan noda-noda yang ada di hati, seperti sombong, ya, ujub, atau hasad, iri, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya tanya nih, yakni berkaitan dengan hasad atau iri atau dengki, hati orang beriman, ya, hati orang beriman bisa saja terjangkiti hasad, iri atau dengki. Bisa kan? Nah, contoh ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf, semua orang beriman, ya. Mereka adalah anak-anak siapa itu? Dari Nabi siapa? Nabi Ya'qub alaihi salam, yang bergelar Israel. Israel artinya hamba yang salih, abdun salih, ya. Dan Banu Israel atau Bani Israel artinya anak-anak Nabi Ya'qub, hamba yang salih. Itu arti Bani Israel. Apa yang terjadi pada ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf yang beriman itu? Mereka hasad kepada Yusuf. Mereka hasad kepada Yusuf, kan begitu. Maka ketika Nabi Yusuf yang masih kecil bermimpi indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, Nabi Yusuf datangi ayahandanya Nabi Ya'qub dan menceritakan mimpi indahnya kepada ayahandanya. Ah, ini bolehnya seorang menceritakan mimpi indah kepada orang yang dicintai, ya. Apa kata ayahandanya ini? Ya bunayya, la taqsus ru'yaka, ya, ala ikhwatika fadulaka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpi indahmu ini kepada saudaramu, niscaya mereka akan berbuat buruk kepadamu. Ya. Ini Nabi Ya'qub, seorang nabi yang mulia. Maka terjadilah apa yang telah terjadi, yang Allah kisahkan dalam surat Yusuf, di mana Nabi Yusuf dibuang ke mana? Nah, sumur. Ya, ini akibat dari hasad, ya, ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf. Maka pertanyaan, kalau di hati kita ada hasad kepada orang lain, iri kepada orang lain, apa yang terbaik? Apa yang terbaik? Yaitu ada timbul suatu di hati kepada si fulan atau fulana, hasad kepada si fulan atau fulana, bagaimana? Apa solusinya? Yakni jangan sampai, kata Nabi, dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan. Jangan sampai dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan artinya kita segera bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dari hasad seperti itu, ya kan, dari dengki seperti itu, dan tidak dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan. Tadi ikhwatu Yusuf kan dibuktikan itu dengan perbuatan mereka, kan? Nah, itulah kira-kira seperti itulah, ya, yang kita lihat. Maka tidak boleh dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan. Baik. Kemudian yang kesembilan sekarang, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Menyibukkan diri. Ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Terlebih bagi kaum muda-mudi ini, pemuda ini. Ini waktu muda dan waktu luang ini berbahaya. Berbahaya kalau tidak diarahkan. Ya. Berbahaya kalau tidak diarahkan. Ya, sudah dia muda, semangatnya tinggi, ya, syahwat luar biasa. kemudian ada waktu luang dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif misalnya, wah ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Yang ke-10, zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Berwara. Apa itu zuhud? Yang diberikan definisinya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zuhud tarku ya ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu zuhud namanya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah imamuz zahidin, pemimpinnya orang-orang yang zuhud, diikuti oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Zuhud ya, mungkin kalau bahasa kita ya hidup sederhana lah, itu zuhud. Ini apa adanya saja ya. Bukan berarti seorang tidak boleh hidup dengan kekayaannya, bukan. Boleh saja. Ya boleh saja seorang hidup dengan kekayaannya, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah kalau tabdzir, mubazir. Nah itu yang bermasalah. Ya. Jadi zuhud sekali lagi definisinya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak atau kurang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Sedangkan wara' tarku ma la yadur fil akhirah. Meninggalkan hal-hal yang berbahaya untuk kehidupan akhirat. Kalau bahasa kitanya hati-hati. Dalam kehidupan dunia itu hati-hati. Itu wara' namanya. Wara', ya. Jadi Nabi SAW adalah orang yang paling wara', diikuti oleh para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah ini orang yang hatinya kotor, gak bisa ini, gak akan bisa zuhud itu. Tidak akan bisa zuhud dalam kehidupan dunia, dan tidak akan tercapai wara'nya dalam kehidupan dunianya. Baik, kemudian yang terakhir, yang berapa? Yang ke-11 ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa kepada Allah agar hati dibersihkan, hati ya dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang sering kita baca juga dalam kehidupan dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya, berilah kami petunjuk atau hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, ini kan minta selalu kita ya. Minta selalu kita petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini dapat menerima yang benar dan dapat mengamalkannya. Ingat, inilah petunjuk, dua petunjuk atau dua hidayah yang kita minta untuk hati kita, agar hati kita dapat menerima yang benar dan hati kita dapat melaksanakan kebenaran itu sendiri. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira sampai di sini kajian pagi hari ini, dan silakan kalau ada pertanyaan dari apa yang dikaji dipersilakan. Nanti ada hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia, oleh DKM. Pertanyaan, kapan waktu yang utama untuk membaca Al-Quran? Ini banyak waktunya, bisa selepas atau selesai dari sholat-sholat fardu, yang selesai dari sholat subuh misalnya, dari sholat maghrib atau isya, atau kapan saja boleh. Ya, silakan, yakni untuk memilih waktu yang tepat dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Jika seorang dai tidak memprioritaskan dakwahnya dengan tauhid, apakah hati sakit? Ya, ini kalau memang ada dai yang demikian tidak memberikan prioritas utama ya tauhid sebagai dakwahnya, maka jelas pertama jelas menyelisih dakwah para nabi, menyelisih manhaj dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, karena prioritas dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid. Dasarnya bisa dilihat dalam surat Al-An'am ya, 36. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an ya'budullaha wa ijtanibu taghut. Ya. Dalam surat An-Nahl, maaf. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, apa dakwahnya? Hendaklah kalian ya beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi sembahan-sembahan yang lain. Kemudian yang kedua, jelas menyelisih manhaj dakwah para sahabat. Menyelisih manhaj dakwah para sahabat, karena para sahabat ya yakni memprioritaskan dakwah tauhid ya kepada generasinya di zamannya. Generasi setelahnya di zamannya begitu. Ada pernyataan bahwa pemahaman salaf datang setelah zaman Asy'ariyah. Maksudnya Abul Hasan al-Asy'ari gitu ya. Lalu buat apa kita harus mengikuti pemahaman yang datang belakangan? Loh, ini kebalik. Ini kebalik. Pertama, kita tanya kepada orang tersebut, siapa itu salaf? Apa yang Anda ketahui tentang salaf? Kalau belum tahu, kita jelaskan bahwa salaf itu adalah rasul dan para sahabat, gitu. Rasul dan para sahabat. Ini pertama, jelas bahwa ya dakwah salaf atau pemahaman salaf itu pemahaman rasul dan para sahabat, kan begitu. Yang kedua, Abul Hasan al-Asy'ari ya ulama abad keberapa? Ulama abad keempat Hijriyah. Ya. Di tahun 320 berapa begitu, kalau tidak salah 324 kalau tidak salah wafatnya, artinya abad keempat, jauh ya, yakni dari masa para sahabat, jauh dari masa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi ada pertanyaan berkaitan dengan pemuda yang hatinya cenderung kepada syahwat ini. Cenderung kepada syahwat. Maka pertama ya, hendaknya dia selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya terjauh dari ya pintu-pintu syahwat. Kemudian yang kedua, dia harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Ya, disibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, dia harus menghindari ya, yakni melepaskan diri dari pintu-pintu syahwat, ya, pintu-pintu syahwat, ya, dan juga bergaul dengan teman-teman yang benar agamanya, ya, benar jalan pemahaman beragamanya, ya, sehingga dia bisa terarahkan begitu hidupnya. Bagaimana cara memilih teman bagi pelajar yang bersekolah di sekolah umum? Ya, yakni bergaul dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja. Namun perhatikan pergaulannya ini, jangan sampai terbawa arus begitu, dan dia bisa menjadikan seorang dari teman-temannya yang benar agamanya, benar manhajnya begitu ya, sebagai sahabat begitu, sebagai sahabat, ya. Ya, ini tidak semua temannya itu dijadikan sebagai sahabatnya. Ya. Di awal beribadah seorang ingin mendapatkan pujian atau karena teman. Namun lama-kelamaan keinginan pujian tadi hilang. Apakah cara ini dibenarkan? Ya, yang pertama, jika seorang merasa hatinya, ya, merasa hatinya memiliki seperti itu, ya, maka segera dia menuju kepada niat pertama, niat awal, yaitu beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya. Kemudian yang kedua, dia perhatikan sholatnya itu, ya. Perhatikan misalnya dalam keadaan sholat begitu, dia perhatikan bacaan sholat dan gerakan sholat, sibuk hatinya dengan bacaan sholat dan gerakan sholat, ya, dan dia pertahankan ikhlasnya sampai akhir, sampai salam, maka inilah yang bermanfaat bagi dirinya, inilah yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi hal seperti ini mungkin bisa terjangkiti kepada siapa saja, ya, ya, sekali lagi kalau seorang sholat begitu, ya, sedang mengerjakan sholat lalu tiba-tiba ada, ya, orang yang melintas atau ia memperhatikan misalnya, maka kalau ada di hati semacam riya gitu, ya, maka dia cepat-cepat buang riyanya jauh-jauh, kembali hatinya kepada niat utama ikhlas karena Allah, kemudian hatinya disibukkan dengan bacaan sholat, dengan gerakan sholat, ya, sampai akhir dia pertahankan ikhlasnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini yang bermanfaat. Ada yang bertanya, apa definisi hati yang tenang? Bukankah kita hidup di dunia memiliki rasa cemas atas hari hisab? Ataukah senantiasa roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, pertama, hati bisa mendapatkan ketenangan tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman apa? Di antaranya Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Ketahuilah, kata Allah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Nah, itu dia. Jadi orang yang banyak ingat kepada Allah, orang yang ingat banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi tenang. Makanya banyak-banyak membaca Al-Qur'an di antaranya, pasti hati kita tenang. Pasti kita akan menjumpai ketenangan. Karena tadi saya katakan hati itu berada pada tangannya Allah Subhanahu wa taala, berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah, ya, di antara usaha kita untuk mencari ketenangan hidup, ya, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya berkaitan dengan amal saleh yang kita kerjakan, memang harus ada di hati kita itu rasa takut dan harap. Takut kalau-kalau amal kita tidak diterima, dan berharap agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada ini. Karena dua, ya, sikap tadi itu bagaikan dua sayap burung. Bagaikan dua sayap burung. Jadi harus seimbang antara khauf, takut, dan raja, berharap akan diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada ini. Dua sikap ini harus ada pada diri kita berkaitan dengan amal yang kita kerjakan. Ya, ibadah yang kita kerjakan. Wallahu taala alam. Bagaimana cara membersihkan hati ketika kita sudah seharian bekerja lelah sehingga tidak bersemangat untuk beramal ibadah lagi? Ya, memang berkaitan dengan iman ini atau yang ada di hati ini mengalami fluktuasi ya. Kadang ya dia sedang naik, kadang sedang turun. Maka jangan sampai turunnya ini ya meluncur gitu istilahnya ya. Yakni ya dia harus ingat bahwa hatinya yakni dia merasa sedang turun atau sedang malas atau lain sebagainya, segera dia mencari solusi agar hatinya itu semangat kembali. Semangat beribadah lagi. Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu dia mencari solusi. Contoh ya, dia telepon teman misalnya. Kalau ada waktu dia telepon teman, tolong nasihati saya. Ya, agar hati saya ini kembali bersemangat. Agar hati saya ini kembali bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Maka ini diantara solusi. Ini diantara solusi. Ya. Ini hakul muslim alal muslim. Sit. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6 diantaranya. Iza stan sohaka fahu. Apabila ia minta nasihat, maka nasihati. Ya. Jadi Nabi mengatakan apa? Apa kata Nabi? Ad-dinu nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Artinya kita wajib menasehati teman itu. Ya, siapapun yang minta nasihat kepada kita, kita nasihati. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semoga nasihat kita bermanfaat baginya. Ya. Jadi sekali lagi itu diantara caranya seperti itu. Agar kembali yakni kembali apa? Kembali naik lagi, ya. Contohnya ya. Yakni ada salah seorang sahabat berkata kepada dirinya atau berkata kepada Abu Bakar Siddiq, ya, yakni sahabat ini adalah Hanzalah. Sahabat ini berkata kepada Abu Bakar Siddiq, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah bermunafik. Dia berkata untuk dirinya di hadapan Abu Bakar, Hanzalah telah bermunafik. Maka Abu Bakar terheran dengan ucapan ini. Karena Abu Bakar tahu siapa Hanzalah, ini sahabat yang mulia. Ya. Kata Abu Bakar, "Kenapa engkau berkata seperti ini wahai Hanzalah?" Apa kata Hanzalah? "Kalau saya berada bersama anak dan istri, ya, yakni sepertinya hati ini agak turun gitu. Iman ini agak turun gitu." Apa kata Abu Bakar? "Ya sama, saya juga gitu." Lihat Abu Bakar sedih. Siapa yang menafikan keimanan beliau, kesalehan beliau, ketakwaan beliau? Mari kita menuju Nabi. Nah, mereka menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ya memang demikian keadaan iman, ada waktunya begini dan begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka berjumpa dengan Nabi, mereka merasa apa? Iman mereka naik lagi. Ya, mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa iman mereka sedang naik. Kan begitu. Nah, ketika mereka pulang berjumpa dengan anak dan istri, mereka merasa kok agak beda nih gitu ya, agak beda. Nah, itulah ya hati yang sensitif, hatinya para sahabat, hati yang bersih ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, saya kira sampai di sini pertanyaan. Ini ada 2 atau 4 buku ya. 2 untuk ikhwan, 2 untuk akhwat. Bagi yang bisa menjawab dapat hadiah buku. Bukunya berjudul Menyingkap Akidah Imam Syafi'i tentang Ketinggian Allah di Atas Langit. Buah karya Ustaz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. Pertanyaan yang pertama untuk ya ikhwannya. Pertanyaannya adalah, tolong sebutkan 2 dari tanda-tanda hati yang bersih. Nah, silakan, Pak. Ya. Selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mengutamakan hal yang bermanfaat, mengutamakan akhirat daripada dunia. Dan mengutamakan akhirat atas kehidupan dunia. Baik, dapat hadiah. Silakan. Pertanyaan yang berikutnya untuk akhwat nih, ibu-ibu nih. Ini gimana nih caranya nih? Ya, pertanyaannya gini Bu ya. Tolong sebutkan Bu, rukun iman. Sebutkan rukun-rukun iman. Siapa yang bisa langsung jawab? Yang pertama, beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya. Ya, beriman kepada kitab. Kitabnya. Beriman kepada hari akhir. Kepada Rasul-Rasulnya dulu. Rasulullah. Dan beriman kepada hari akhir. Hari akhir. Beriman kepada takdir baik yang baik atau yang buruk. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Baik, dapat hadiah. Pertanyaan berikutnya lagi untuk ya kaum pria. Pertanyaannya adalah, tolong sebutkan dua dari obat hati. Nah, silakan Mbak. Ya, yang pertama. Tolong diulangi, yang pertama apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Baik, dapat hadiah. Pertanyaan yang terakhir untuk ya, kaum wanita, ibu-ibu. Pertanyaan yang terakhir bagi ibu-ibu. Tolong sebutkan doa keluar rumah. Tolong diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Iya, baik, dapat tadi ya. Namun yang terbaik kalau ditambah lagi, berlindung dari empat hal. Berlindung dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla, an adilla au udalla, an azlama au uzlama, an ajhala au yujhala alayya. Aku berlindung kepada Allah dari an azilla au uzalla, menggelincirkan orang atau digelincirkan oleh orang lain. Yang kedua, an adilla au udalla, dari menyesatkan orang atau disesatkan oleh orang. Yang ketiga, an azlama au uzlama, dari menzalimi orang atau dizalimi oleh orang lain. Dan yang ketiga, an ajhala au yujhala alayya, dari membodoh-bodohi orang atau dibodoh-bodohi oleh orang lain. Nah, itu bagus. Ditambah dengan ya berlindung kepada Allah dari empat hal tadi. Ini tolong dihafalkan dan diamalkan agar perjalanan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri kajian ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.